nama reka ini tunggilang kayu beliku di muka mudahnya kau turunnya hati kini kau dalam menyanyi tuan berburu terluka kali ini satu lagi hati kali mau beri cuma mata hati pada serangan kita